kursi bergetar dalam sunyi. Ethan berdiri menatap visi yang pasti. Bukan sekadar gerak, bukan asal pasang. Ada standar tinggi yang harus ia pegang. Di tangannya ada baja yang bicara. Blank mold dingin menanti cahaya. Sebagai seorang besok kuning, dia tahu semua harus satu. Dari awal dulu global.